Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Barakah, pendengar Radio Roja dan yang merilainya, serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, hafidhonillah wa iyakum. Tentu saja sebagaimana biasa, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan ini atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sebagaimana hembusan nafas kita yang tidak pernah berpisah dengan jiwa dan raga kita. Nikmat-nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita kalkulasikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita adalah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan hidayah. Kita diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita mendatangi salah satu rumah-rumah Allah untuk mendapatkan pahala yang nilainya sama dengan ibadah haji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh. Barang siapa yang berjalan menuju ke sebuah masjid, ia tidak menginginkan kecuali satu dari dua hal: mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengajarkannya. Tidaklah ia mengerjakan hal tersebut kecuali ia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Jadi marilah kita mengikhlaskan niat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kaedah-kaedah untuk menjadi seorang muslimah yang baik. Seorang muslimah yang salihah. Dan faktor-faktor apa yang harus diketahui secara global untuk memperbaiki tingkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kaedah yang ketiga yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu adalah bahwa bagi wanita yang saleh, istri yang saleh, maka apapun yang ia lakukan dan bagaimanapun aktivitasnya, maka ia jadikan sebagai sarana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menyiapkan sarapan untuk suami tercintanya dan anak-anaknya, dia mengingat Allah. Dia jadikan aktivitas membuat sarapan tersebut sebagai sarana mendekatkan dirinya kepada Allah, karena Allah lah yang memerintahkan dia untuk melayani suaminya. Saat ia beraktivitas di dalam rumahnya, tidak keluar rumah, lebih mementingkan merawat suami dan anak-anak, ia ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Waqarna fi buyutikun, dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Ketika ia mencuci baju, ia teringat bahwa ini adalah bakti dia kepada Allah, lalu kepada suaminya. Ketika ia menunggu suaminya dengan setia dan ia perjuangkan dirinya dari rasa kantuk yang melanda dirinya, sekali lagi ia jadikan hal tersebut sebagai sarana bertaqarrub kepada Allah. Saat ia menjaga ucapannya di hadapan suami, jangan sampai dia beliau tersinggung, jangan sampai suami kita terluka, maka yang menjadi motivasinya adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebelum berkhidmat kepada suaminya. Jadi seluruh aktivitas-aktivitasnya, seluruh pekerjaan rumahnya ia kerjakan dalam rangka sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mendidik anak, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Menyiapkan makan siang dan makan malam, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyetrika baju, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya semuanya sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat firman Allah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan inilah yang diperintahkan kepada diriku, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, kata Nabi SAW. Jadi ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah kaedah yang ketiga. Jadi memang di hadapan kita sebuah sapu atau perangkat pel, namun ingat, hati kita harus senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di sisi kita tumpukan pakaian-pakaian kotor, namun ingat, hati kita harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengabdian kita. Ini adalah ladang kebaikan kita, ladang amal kita untuk menjadi istri yang salihah, wanita yang berbakti kepada Rabbnya Jalla wa'ala, lalu kepada suami tercintanya. Jadi ini yang harus benar-benar kita ingat baik-baik, ibu-ibu sekalian. Karena banyaknya pekerjaan rumah bagi seorang ibu, bagi seorang istri, kalau tidak diingatkan, kalau ia tidak berusaha kembali mengingat tujuan penciptaannya, dan dalil yang ada di balik pekerjaan-pekerjaan rumahnya, maka ia terlupa dan ia pikir ini hanya sekedar memeras keringat. Padahal tidak. Setiap keringat kita, kalau kita niatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, agar apa yang kita keluarkan tidak sia-sia, waktu kita bermanfaat, keringat kita menjadi buah pahala, rasa letih kita berujung surga, apapun yang kita lakukan di rumah kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, itu adalah sarana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kaidah yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru ibu-ibu sekalian. Setelah penulis hafizahumullah memaparkan tiga kaidah yang sangat penting di atas, beliau memulai mengkaji beberapa sifat seorang istri yang saleh. Beliau mengatakan kepada kita, wa awwalu ma abda'u bihi ma ja'a fi suratin nisa. Dan sifat yang pertama kali aku bahas, sifat-sifat istri yang saleha yang pertama kali aku angkat, kata beliau, adalah apa yang tercantum dalam surat An-Nisa. Fi dzikri sifati zaujati saleha, ketika Allah menjelaskan sifat-sifat wanita atau istri yang saleha. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 34. Di pertengahan ayat tersebut, kita tidak mulai dari awal ayat, karena awal ayatnya berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, bagi istri-istrinya. Nah, setelah Allah menjelaskan kepemimpinan berada di pundak seorang laki-laki, Allah menjelaskan sifat-sifat istri yang salihah secara global. Allah berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fassalihatu, maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang taat, qanitatun, hafizatun, dan menjaga dirinya dan menjaga hak suaminya ketika suaminya sedang tidak bersamanya. Dan hal ini dia mampu lakukan karena taufik, hidayah, serta penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang sangat penting bagi setiap wanita yang ingin menjadi istri yang salihah. Karena sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini mencakup seluruh sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita salihah secara detail. Jadi sekali lagi, sifat-sifat ini itu mencakup sifat-sifat lainnya secara detail. Penulis mengatakan, wastau'aba bidalalatihi wa jam'ihi kulla sifatin fadilatin wa ana'tin karimin lil mar'ati salihah. Jadi penggalan firman ini, firman Allah ini, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, itu mencakup seluruh sifat yang terpuji, sifat yang baik, dan karakter yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang wanita salihah. Jadi seorang istri dan wanita salihah yang ingin menjadi baik dan menjadi salihah, dia harus mengetahui benar apa yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 34. Lalu penulis hafizahullah kembali menjelaskan, fadallana hadzan nassul karimul mubarak ala anna az-zawjata salihata hiya man jama'at baina sifatain. Dan ayat ini, kata penulis, ayat yang mulia ini dan diberkahi ini menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita dan menunjuki kita bahwa istri yang saleh adalah seorang wanita, seorang sosok yang memiliki dan menggabungkan dua sifat berikut ini. Jadi sekali lagi, istri yang saleha, wanita yang saleh adalah sosok yang memiliki dan menggabungkan dua sifat di bawah ini. Yang pertama kata penulis, as-sifatul ula tata'allaqu bisilatiha birabbiha. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh istri yang saleh, wanita yang saleh, itu berhubungan dengan sifat ini berhubungan antara dia dan Rabb-nya. Jadi sifat ini berhubungan dengan Allahu tabaraka wa ta'ala. Wasifatu tsaniya, adapun sifat yang kedua, tata'allaqu bisilatiha bi ba'liha au zaujiha. Sifat yang kedua ini berkaitan dengan hubungannya dengan suaminya. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, bahwa istri yang saleha dia harus mampu menggabungkan antara dua sifat secara global. Yang pertama berkenaan dengan hubungannya dengan Allah. Yang kedua berkenaan dengan hubungannya dengan siapa? Dengan suaminya. Tidak boleh timpang salah satu. Kedua-duanya harus dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Lalu penulis kembali menjabarkan kepada kita, amas silatuha bi rabbiha. Adapun hubungan wanita tersebut dengan Rabb-nya, maka ini terlihat dengan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qanitatun. Jadi kembali kita buka surat An-Nisa 34. Sekali lagi penulis mengatakan dalam ayat ini jelas bagi kita bahwa wanita yang saleha itu harus bisa menggabungkan antara dua sifat. Sifat yang pertama yang berkenaan dengan hubungannya dengan Rabb-nya. Sifat yang kedua berkenaan dengan hubungannya dengan suaminya. Adapun yang pertama hubungannya dengan Rabb-nya itu diambil dari firman Allah, qanitatun. Istri yang saleha adalah istri yang qanitat. Apa arti qanitat? Penulis mengatakan wal qunutu huwal mudawamatu ala ta'atillah. Qanitat atau qunut artinya adalah komitmen dan kontinu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah, senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wal muhafadzatu ala ibadatillah. Dan senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltizamu bi ta'atillah. Dan berkomitmen dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wal inayatu bi fara'idil Islam wa wajibatid din. Dan senantiasa memperhatikan kewajiban-kewajiban agama Islam yang kita cintai ini. Wa adamu ihmaliha wa idha'atiha. Dan ia tidak menyia-nyiakan dan tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban agama. Fakullu dzalika dakhilun tahta qauli subhanahu wa ta'ala qanitat. Dan hal-hal di atas itu semua adalah makna yang terkandung di dalam firman Allah qanitat. Jadi sekali lagi kalau ibu membaca ayat ini, fassalihatu qanitat, maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Siapakah mereka? Penulis menjelaskan, dan ini adalah intisari dari tafsir para ulama kita di buku-buku tafsirnya. Qanitat adalah wanita yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu senantiasa memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang Allah bebankan di atas pundaknya. Dan ia tidak menyepelekan kewajiban tersebut. Ia tidak menyanyiakan. Ia tidak menaruh di belakang punggungnya. Wanita yang saleha adalah wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah. Wanita yang menjaga hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini yang harus ada di benak kita, ibu-ibu sekalian. Ini yang harus ada di benak kita. Ingin menjadi istri yang saleha, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Artinya bagaimana kita bisa menjadi istri yang saleha kalau Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur segala kehidupan kita, yang memberikan kita mata, yang memberikan kita telinga, yang memberikan kita mulut, yang memberikan kita wajah, yang memberikan kita kecantikan, yang memberikan kita kedua tangan, kedua kaki, dan anggota tubuh yang lain, itu tidak kita hiraukan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dikatakan wanita yang saleha kalau Rabb kita acuhkan? Oleh karena itu, istri yang saleha, ia tidak hanya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah yang ada di hadapannya. Pikirannya tidak hanya tertuju pada suaminya. Pikirannya tidak hanya tertuju pada anak-anaknya. Pikirannya tidak hanya tertuju pada orang tuanya atau sanak saudaranya, namun pikirannya pertama kali tertuju kepada Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dahulu yang harus dimiliki oleh wanita atau istri yang saleha. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang, banyak wanita. Dia pikir ketika dia sudah menjadi istri seorang laki-laki, seluruh tubuhnya untuk laki-laki tersebut, tanpa ia sisakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ia lebih mementingkan keinginan suaminya daripada keinginan Allah. Ini keliru. Sebagian wanita berpikir ketika dia telah melahirkan buah hatinya, dia harus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada buah hatinya, sehingga dia melalaikan sholat. Dia melupakan tilawatil Quran atau membaca Al-Quranul Karim. Dia melupakan busana muslimah yang Allah wajibkan atas dirinya. Ini adalah hal yang keliru. Jadi walaupun kita sudah menjadi istri, walaupun status kita menjadi seorang ibu, namun wanita yang saleh selalu mengingat tidak ada satu detik pun yang berlalu kecuali dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Dan yang pertama kali harus dia lakukan adalah memenuhi hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dulu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu. Oleh karena itu, kriteria istri salih yang pertama adalah fassalihatu qanitatun. Wanita-wanita yang salih adalah wanita yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kepada yang lain, termasuk suaminya. Iya. Itu sifat yang pertama. Mari kita simak sifat yang kedua. Adapun sifat yang kedua, kata penulis, al-janibul akhar fi qawlihi subhanahu wa ta'ala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sifat kedua yang harus dimiliki oleh istri yang saleha, wanita yang saleh, adalah apa yang tercantum di dalam firman Allah, hafizatun lil ghaib. Hafizatun lil ghaib. Wanita yang menjaga dirinya dan hak-hak suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya. Dan ini ia lakukan karena hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan, hafizatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib. Itu wanita yang menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya. Wa kadzalika fi syahadah. Dan begitu juga ketika suaminya ada di sisinya. Ketika suaminya ada di sisinya. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman dengan mengatakan lil ghaib? Wanita-wanita yang menjaga dirinya dan hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Kenapa Allah mengatakan lil ghaib ketika suaminya tidak ada? Sekali lagi, bukan berarti kalau suami kita ada di sisi kita, kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Bukan berarti ketika suami kita ada di sisi kita, kita bebas memperlakukan beliau sesuka hati kita. Bukan berarti ketika suami kita berada di sisi kita, kita bebas bermaksiat kepada Allah. Kalla thumma kalla. Bukan seperti itu, ibu-ibu sekalian. Namun penyebutan ketika suami kita tidak ada, itu untuk penekanan. Kalau kita sebagai seorang istri dituntut untuk menjaga diri kita, menjaga hak suami kita, ketika beliau tidak ada di samping kita, apalagi ketika beliau ada di sisi kita, itu maksudnya. Jadi sekali lagi, kalau kita dituntut oleh Allah untuk menjaga diri kita, menjaga harta suami kita, menjaga hak-hak beliau, menjaga nama baik beliau, ketika beliau tidak ada, ketika beliau safar, ketika beliau keluar kota, ketika suami kita bekerja, ketika suami kita harus pulang kampung sendirian, ketika suami kita harus studi di luar negeri dalam beberapa bulan misalnya, ketika suami kita harus haji dan kita tidak ikut. Kalau pada saat beliau tidak ada saja, kita dituntut menjaga haknya, apalagi ketika beliau berada di sisi kita. Karena ibu-ibu sekalian, banyak istri bisa bermuka manis dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat manis ketika suaminya ada di hadapannya. Namun ketika suaminya ke kantor, suaminya dinas keluar kota, dia berani bermain di belakang suaminya, dia habiskan uang suaminya, ia berhubungan dengan laki-laki lain, ia tidak memperdulikan anak-anaknya, sibuk dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, hafizatun lil ghaib. Istri yang soleha adalah istri yang menjaga dirinya, menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya sedang tidak ada di hadapannya, sedang tidak bersamanya di sisinya, dan tidak sedang mendampinginya. Ini menunjukkan kalau pada saat suami kita tidak ada saja, kita harus menjaga hak beliau, apalagi ketika suami kita ada di hadapan kita, suami kita berada di rumah kita, suami kita berada satu tempat tidur dengan kita, kita harus lebih lagi menjaga hak-hak suami kita tersebut. Kata penulis, tahfadhuhu fi malih. Seorang istri harus menjaga harta suaminya. Wa tahfadhuhu fi firashih. Dan dia harus menjaga tempat tidur suaminya. Jangan sampai ada laki-laki lain tidur di tempat tidur suaminya tersebut. Subhanallah. Bahaya ibu-ibu sekalian kalau ada laki-laki lain tidur di tempat tidur suami kita. Tahfadhuhu fi huquqi. Dia harus menjaga hak-hak suami dia yang lain. Tidak boleh menyebarkan aibnya. Suami kita dinas di luar kota, kita gibahi suami kita. Tidak boleh. Haram hukumnya. Makan daging bangkai musuh kita saja tidak boleh, apalagi makan daging bangkai siapa? Suami kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang telah menafkahi kita, yang telah memberikan baju kepada kita, yang telah memberikan rumah kepada kita, dan memberikan kebahagiaan dan ketenangan, dan melindungi kita. Bagaimana mungkin kita menggibahi dan memakan bangkai dirinya ketika dia sedang tidak ada? Tahfadhuhu fi wajibatih, dan menjaga kewajibannya. Hafizatun lil ghaib. Iya. Jadi inilah yang harus kita camkan baik-baik ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lalu penulis melanjutkan, "Tsumma inna hadzal ladzi waqa'a minha min hifdzin huwa bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala." Lalu penulis mengingatkan kepada kita untuk kembali membaca dan merenungi firman Allah tadi. Penulis mengatakan bahwa apa yang berhasil ia lakukan ketika ia berhasil menjaga dirinya dan hak-hak suaminya tersebut, huwa bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala. Hal itu terjadi, keberhasilan itu tidak lain tidak bukan kecuali karena taufik yang Allah berikan kepada dirinya. Wa taisirihi wa aunihi wa tasdidi. Dia tidak akan berhasil, jadi atau keberhasilan itu tidak lain tidak bukan karena taufik Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada dirinya, pertolongan Allah dan penjagaan Allah agar dia selalu berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleha, mereka menjaga dirinya dan hak-hak suaminya ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah. Karena penjagaan Allah terhadap diri mereka, karena taufik yang Allah berikan kepada mereka, karena pertolongan Allah, sehingga mereka dengan mudah menjaga diri pada saat suami mereka tidak ada di sisi mereka. Jadi Allah tidak berhenti sampai hafizatun lil ghaib saja, lalu titik, tidak. Allah berfirman, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Lalu penulis mengatakan, Syekh mengatakan, karena menjaga diri dan hak suami ketika suami tidak ada, perkara ini bukanlah karena kehebatannya, kemampuannya, kecerdasannya, keahliannya dalam memanage dirinya. Wa innama huwa bitaufikillah. Namun hal ini berhasil itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah serta kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Lalu penulis mengingatkan kita terhadap kaidah sebelumnya. Wa hadza yudzakiru nabi ma asyartu ilai qabla qalil. Dan ayat ini mengingatkan kita tentang apa yang aku sampaikan di halaman-halaman sebelumnya, bahwa annasalaha wassadada kullahu bi taufiqillahi wa taysirihi wa aunihi wa tashilihi, bahwa kebaikan, kesalehan itu tidak akan terwujud, tidak akan terwujud kecuali dengan taufik, kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah yang keberapa ibu-ibu? Masih ingat tidak kaidah keberapa? Loh kok ketiga bu? Kaidah yang keberapa? Kedua atau yang ketiga? Hah? Kaidah kedua atau yang ketiga? Yang pertama ibu-ibu. Bukan yang kedua, bukan juga yang ketiga. Aduh. Ini bukunya dibaca gak di rumah ya? Subhanallah. Tenang Pak Ustadz, langsung dipraktekkan. Wah, jadi gak dibaca lagi, langsung dipraktekkan. Masya Allah. Jadi ini kaidah yang pertama, bahwa kebaikan dan kesalehan tidak mungkin kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah pertama apa sih? Kan itu tadi, bahwa keberhasilan tidak mungkin kecuali dengan kebaikan dan kesalehan tidak mungkin karena dua faktor. Yang pertama taufik dari Allah, dan yang kedua usaha dan kerja keras. Kaidah yang kedua, bahwa sumber kebaikan dan kesalehan terdapat dalam apa bu? Terdapat dalam apa? Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Jadi inilah sumber yang otentik dan orisinil. Kaidah yang ketiga, setiap aktivitas kita, kita niatkan dalam rangka dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Jadi ada berapa kaidah? Ada 3 kaidah. Jangan sampai lupa. Jadi penulis mengatakan firman Allah ini mengingatkan ke kaidah yang pertama yang kita sebutkan di halaman-halaman sebelumnya, bahwa kebaikan dan kesalehan seluruhnya berkat taufik, kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kesimpulannya sampai sejauh ini ada 3 hal dalam ayat yang mulia surat An-Nisa ayat berapa? 34, bahwa wanita yang salehah adalah wanita yang qanitat. Apa arti qanitat? Wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah. Wanita yang memenuhi hak-hak Rabb-nya yang telah menciptakannya, memilikinya, dan mengatur segala kehidupannya. Ini yang harus diberikan sebelum menunaikan hak suami. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Yang kedua, qanitat hafizat lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga dirinya dan hak-hak suaminya, baik ketika suaminya ada di hadapannya maupun ketika suaminya tidak ada di hadapannya. Dan ketika Allah menyebutkan lil ghaib dalam ayat ini, ketika suaminya tidak ada bukan berarti kalau suami ada kita lancang, bukan. Namun sebaliknya, kalau ketika suami tidak ada kita berusaha menjadi istri yang baik, apalagi ketika suami ada bersama kita. Itu yang kedua, kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, apapun yang berhasil dicapai oleh wanita yang salihah ketika dia menjaga hak-hak suaminya, semuanya berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Suara saya jelas Ibu-ibu? Jelas ya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis. Yadkhulu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitat hifdhul mar'ati li fara'idi al-islami wajibati din. Dan yang termasuk ke dalam firman Allah qanitat adalah sikap seorang wanita ketika ia menjaga kewajiban-kewajiban agamanya. Penulis mengulang kembali, namun lebih luas, lebih detail, lebih mendalam sedikit. Jadi penulis kembali ke sifat yang pertama, qanitat mencakup seluruh ketaatan terhadap perintah-perintah agama. Lalu penulis membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Penulis mengatakan waqad jaa fi hadzal ma'na ahaditsu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam minha, dan telah datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang semakna dengan ayat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita menegakkan salat 5 waktunya, "wa shamat syahraha." Lalu ia berpuasa pada bulannya, di bulan suci Ramadan, "wa hassanat farjaha." Dan ia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, "wa ata'at ba'laha." Dan ia mentaati suaminya, "dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Maka dia akan masuk surga dari pintu-pintu itu surga yang ia inginkan. Subhanallah. Sekali lagi, apabila dia bersolat di atau menegakkan solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan atau kemaluannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Maka dia masuk surga dari pintu yang ia pilih dari surga. Subhanallah. Lalu penulis mengatakan, warwal imamu Ahmadu fi musnadi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari dalam kitab musnadnya. Min hadis Abdurrahman bin Auf. Dari hadis Abdurrahman bin Auf, hampir sama dengan hadis sebelumnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha kila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menjaga salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia menjaga kehormatan dan kemaluannya, dan ia mentaati perintah suaminya atau kebijakan suaminya, maka dikatakan kepada dirinya, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Hadis yang sangat luar biasa. Fahani anil mar'atil muslimah. Lalu penulis mengucapkan selamat kepada wanita muslim. Wanita muslimah. Fahani anil mar'atil muslimah bihadal maw'udi. Bihadal maw'udil karim wal fadlil amim. Dan selamat bagi para wanita muslimah atas atau dengan janji yang sangat mulia ini dan keutamaan yang sangat besar ini. Wal khairul ladzi wa'adaha Allahu subhanahu wa ta'ala bihi, dan kebaikan yang Allah janjikan kepada dirinya. Lalu penulis mengatakan, a'malun arba'atun ta'udduhal mar'atu ala asabi'il yadil wahidah. Jadi kebaikan yang Allah janjikan kepada dirinya karena empat amal yang dapat dihitung oleh seorang wanita dengan satu tangannya. Walaysa ala asabi'il yadain, dan bukan menggunakan jari yang ada di kedua tangannya, namun hanya menggunakan jari-jari di satu tangannya saja, karena hanya empat. A'malun arba'atun idza hafazat 'alaiha yuqalu laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Empat amalan apa saja? Salat lima waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suami. Empat amalan yang bisa dihitung dengan hanya satu tangan, kata penulis. Apabila dijaga, apabila dikerjakan, maka pada hari kiamat dia akan dipanggil dan dikatakan, masuklah ke dalam surga melalui pintu yang engkau inginkan. Kata penulis, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa, dan hendaknya kita pahami. Dan makna hadis ini hampir sama dengan ayat di atas. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi menggabungkan hubungan seorang wanita dengan Rabb-nya dan hubungan seorang wanita dengan suaminya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, jika wanita menjaga sholat lima waktunya. Ini hubungan wanita dengan siapa, Bu? Dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rabb-nya. Lalu Nabi mengatakan, wasamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Hubungan wanita dengan siapa? Dengan Allah. Wahassanat farjaha, dan dia menjaga kehormatan atau kemaluannya. Ini hubungan wanita dengan siapa? Dengan Allah, lalu dengan suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati perintah suaminya. Hubungan istri atau hubungan wanita dengan suaminya. Yang keempat, taat kepada suami. Hubungan istri wanita dengan suaminya. Kalau kita menarik benang merah antara ayat Al-Quran dan hadis tersebut, ada persamaan. Inti dari ayat surat An-Nisa ayat 34 dan hadis ini, apa yang dikatakan oleh penulis, bahwa seorang wanita apabila ingin menjadi istri yang saleha, dia harus mampu menggabungkan antara dua hal. Dia harus bisa menjaga hubungannya dengan Allah, dan yang kedua, dia menjaga hubungannya dengan suaminya. Saya rasa ini yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Masih ada beberapa menit ke depan, kita gunakan untuk sesi tanya-jawab. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan membaca buku yang sangat menarik ini. Buku yang singkat namun syarat akan makna, yang berkaitan dengan sifat, karakter, dan apa saja yang harus diperhatikan jika seorang wanita ingin menjadi istri yang salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Naam, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita sore hari ini yang telah kita ikuti bersama dalam pembahasan sifat istri soleha yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Al Syahfirullah Taala. Dan untuk selanjutnya kita akan simak sesi soal jawab bersama beliau di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat pertanyaan dari radio terlebih dahulu, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, satu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, ketika seorang wanita telah mendapatkan hidayah dan ingin mendalaminya tentang Islam secara perlahan-lahan, bolehkah wanita tersebut menggunakan busana yang belum terlalu syar'i karena masih belum timbul keyakinan dan merasa pede, seperti dengan menggunakan jilbab berbahan spandek ataupun yang sejenisnya? Karena kami lihat di kampung ini banyak toko yang menyediakannya dan yang menjualnya pun dikenal telah mengenal sunnah. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, Ustaz, bahan spandek ini membentuk tubuh. Mohon Ustaz memberikan nasihatnya, Ustaz. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, ada pertanyaan dari salah satu pendengar Radio Roja, hafizahullah wa iyana. Bagaimana dengan seseorang wanita yang telah mendapatkan hidayah, namun ia masih belum mengenakan busana yang syar'i atau busana muslimah yang sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti masih memakai pakaian yang membentuk tubuhnya atau membentuk auratnya? Iya. Pertama, tentu saja terima kasih atas partisipasi penanya. Yang kedua, ketika kita mendapatkan hidayah, maka ketahuilah bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah terbesar setelah keislaman kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik, ketika Allah Subhanahu wa Taala menerima taubatnya karena tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menerima taubat Ka'ab bin Malik, bahwa Nabi, dalam hadis Bukhari, hadis yang sangat panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari terbaik yang dilewati oleh Ka'ab bin Malik setelah hari keislamannya. Oleh karena itu kita katakan, ketika kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan atau kita mengetahui dan kita menerima ajaran Rasulullah SAW yang murni dengan dalil-dalilnya, dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah, yang dipahami oleh pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sekali lagi, ini adalah anugerah Ini adalah nikmat, ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita, dan lebih berharga daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, daripada perhiasan-perhiasan dunia. Ini adalah nikmat yang Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Islam adalah nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita. Dan Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid mengatakan karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat Allah dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi hendaklah kita berbahagia, bergembira ketika kita mendapatkan keimanan, ketika keimanan kita bertambah, ketika kita mendapatkan iman yang benar, yang terbukti secara valid, bersumber dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Kita harus bergembira. Kenapa? Allah jelaskan di akhir ayat tersebut, karena iman dan Al-Quran yang kita dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh setiap orang kafir. Subhanallah. Jadi kita harus benar dalam memandang hidayah yang menyapa kita. Pandanglah dengan pandangan bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita merasa bahwa hidayah ini nikmat, kita merasa sesuatu itu nikmat, maka kita akan berusaha mempertahankannya. Karena seorang manusia secara fitrah dan tabiat tidak ingin sesuatu yang menguntungkannya lepas dari genggamannya. Dan cara mengikat nikmat tersebut dan menjaganya adalah dengan bersyukur, dan bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, la in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur, maka ketahuilah azabku sangat amat pedih. Dan cara bersyukur ketika hidayah menyapa, ketika kita mendapatkan nikmat hidayah, adalah dengan berusaha semaksimal mungkin mengevaluasi diri, memperbaiki diri, menjalankan perintah-perintah Allah yang telah kita ketahui, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang telah kita ketahui, dan terus belajar, lalu beramal. Belajar, lalu beramal. Belajar, lalu beramal. Dan salah satu larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah memakai pakaian yang membentuk aurat kita sebagai seorang wanita, yang membentuk lekuk tubuh kita sebagai seorang perempuan. Nabi mengatakan bahwa salah satu calon penghuni neraka yang tidak pernah beliau lihat adalah kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya mereka telanjang. Mereka tidak berbusana. Kenapa? Karena di antara maknanya, busana yang mereka kenakan dan pakaian yang mereka pakai masih membentuk aurat dan lekuk tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa kesalahan ini bukanlah kesalahan yang sepele. Kesalahan yang ini merupakan kesalahan yang fatal, dan ini adalah salah satu perilaku jahiliyah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Berdiamlah kalian, tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Namun kalau kalian ingin keluar, janganlah kalian berhias, janganlah kalian berbusana, berpakaian sebagaimana pakaiannya orang-orang jahiliyah dan cara berhiasnya orang-orang jahiliyah yang memperlihatkan auratnya, memperlihatkan kecantikannya dan lekuk tubuhnya. Jadi model pakaian seperti ini adalah model orang-orang jahiliyah. Dan oleh karena itu saran saya kepada penanya jazakillah khairan, maka pertahankanlah hidayah atau nikmat yang sudah kita dapatkan ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita sia-siakan hidayah tersebut dengan cara kita kurang memperhatikan pakaian kita sebagai seorang muslimah, khawatir kita terkena firman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian tidak bersyukur, maka ketahuilah azabku sangat pedih dan kita terancam menjadi salah satu penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ingatlah bahwa yang memerintahkan kita berjilbab adalah Rabbuna Rabbul Alamin yang telah memberikan segala hal kepada kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita kecantikan, dan yang telah memberikan kita tubuh yang pada saat ini kita banggakan dan kita perlihatkan. Allah lah yang menurut memerintahkan kita untuk menutup hal tersebut pada saat kita keluar rumah. Dan sekali lagi dikhawatirkan kalau ini dibiarkan, maka iman itu akan menurun dan hidayah itu akan lepas dari genggaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ibu-ibu yang di masjid, tidak ada sholat setelah sholat asar. Boleh tidak kita sholat tahiyatul masjid pada saat kita akan mengikuti kajian yang diadakan setelah sholat asar? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan kepada ibu yang bertanya. Wallahu ta'ala alam, larangan atau tidak ada sholat setelah sholat asar, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat sunnah muqayyad, apa sih maksudnya sholat sunnah muqayyad? Sholat sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang waktunya, tempatnya, dan momentumnya telah dijelaskan secara tertentu. Jadi sholat di waktu tertentu, atau di tempat tertentu, atau pada momentum tertentu, seperti sholat sunnah atau seperti sholat tahiyatul masjid. Maka tidak ada masalah kita mengerjakan tahiyatul masjid setelah asar. Apalagi kalau kita mengambil pendapat sebagian ulama bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib, maka tentu saja tidak ada masalah mengerjakannya seperti mengerjakan sholat asar jam setengah lima sore misalnya di masjid. Wallahu ta'ala misawab. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah sholat-sholat mutlak, itu sholat yang bebas tanpa ditentukan waktu dan tempatnya dan tanpa bilangan tertentu. Jadi bebas, itu yang tidak ada saat ba'da sholat asar. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah menyeleweng di belakang suami Ustaz. Terus apakah saya harus ceritakan semua sekarang, dan kalau tidak apakah saya akan berdosa terus karena tidak menceritakan perbuatan saya di belakang dia selama ini? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan kepada ibu yang bertanya. Yang pertama, ini adalah sebuah harapan ketika kita mengakui bahwa hal itu sebuah kesalahan dan kita ingin bertaubat kepadanya. Oleh karena itu yang harus ibu lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengenal bahwa syarat taubat adalah meninggalkan perbuatan tersebut, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Pertanyaan apakah harus disampaikan? Sekali lagi, kalau memang tidak ada efek samping ketika kita mendiamkan dan kehidupan jalan terus dan tidak ada hal apa-apa, maka tutuplah. Karena sekali lagi dosa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita buka. Jangan kita buka. Kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Kama qala, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang membuka dan menampakkan dosa-dosanya. Jadi ketika Allah sudah tutup dosa tersebut, maka tugas kita tinggal bertaubat dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan memperbanyak amal soleh. Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa-dosa dari perbuatan buruk tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita dapat amal dari perbuatan suami yang baik, dan apakah kita juga dosa dari perbuatan suami yang jelek atau buruk? Syukran. Iya. Terima kasih dan jazakallahu khair kepada ibu yang bertanya. Jawabannya, jika perbuatan baik suami tersebut karena nasihat dari kita, jadi kita merupakan sebab, jadi kita yang mendakwahkan, kita yang menyampaikan, kita yang menasihati, kita yang suka kirim SMS penyemangat untuk suami kita, kita pun turut memotivasinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita angkat moralnya pada saat beliau down, pada saat beliau sedikit lesu, kita nasihati, kita motivasi, kita dukung beliau dari belakang, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang beliau kerjakan dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan man dalla ala huda, barang siapa menunjukkan seseorang kepada hidayah, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang ia berikan hidayah irsyad tersebut. Jadi ini adalah hal yang penting. Dan juga Nabi bersabda idza mata bunu adam in qata amalu illa min thalath, apabila anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali tiga hal, dan diantaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau habis ngaji ibu sampaikan kepada suami, suami termotivasi dan tergerak, maka setiap dia beliau mengamalkan amal tersebut, ibu mendapatkan pahalanya. Bahkan apabila kita meninggal dunia duluan dan suami kita masih mengingat nasihat kita, masih mengingat motivasi yang kita berikan, dan dia semakin semangat beramal saleh, maka kita mendapatkan pahalanya. Adapun sebaliknya, perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk, maka sekali lagi pada prinsipnya sama seperti kebaikan. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seseorang tidak akan menanggung dosa saudaranya atau dosa orang lain. Namun apabila kita turut andil, kita yang memotivasi, kita yang memberikan pintu itu terbuka di hadapan suami kita, atau kita tidak pernah berusaha menasihati, baik langsung maupun tidak langsung, maka kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, karena sebentar lagi akan dikumandangkan adzan maghrib. Terima kasih atas atensi dan perhatian ibu-ibu sekalian, dan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Barakah, Radio Roja, TV Roja, dan setiap pihak yang memberikan fasilitas dan sarana pada kajian kita sore hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan apabila ada hal yang ternyata menyelisih dalil, maka jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan, karena inilah prinsip para ulama kita. Aku laqouli hadza wa astaghfiru lakum subhanakallahumma wa bihamdika syadala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.